Ni. Saya dari kampung Jawa. Kawan saya tidak solat fardu di masjid kerana dia kata imamnya bergaji. Kerana takut solat tidak sah. Tapi solat Jumaat dia pergi. Soalan saya, bolehkah imam terima gaji? Ha. Jawabnya kita nak jawab gua ni. Kawan dia kata, kawan dia tak pergi solat Jumaat kerana imam ada gaji. Kawan dia kata kalau imam ada gaji tak sah sembahyang. ini mazhab baru ni. Dah. Jadi tapi sembahyang Jumaat dia pergi. Sebab tu kita kena tunduk kepada ulama dalam bab ilmu. Kita jangan pandai dari ulama. Ulama ni ustaz, tok guru, bila rumpaik rumah dia rosak, adakah dia call tok guru lain atau dia buka kitab pak mazhab? Tak, dia panggil ulama paik. Betul tak? Dia panggil tukang paik. Padahal dia ulama besar dah. Betul, pasal tu bukan bidang dia. Walaupun dia ulama besar, walaupun dia hafiz 30 juzuk, tapi ni paik bocor. Dia akan telefon tukang paik. Tukang paik adalah alim yang berkuasa dalam bidang paik. Nampak lagi? Neh? Nak faham tu? Faham tak kita punya kiasan? Neh? Walaupun dia ulama. Neh, bukan tugas dia. Ezoh dia bocor. Dia tak telefon ustaz, ustaz tolong buat ezos saya. Ustaz kata saya tak tahu. Kenapa kat ezos? Faham? Bermakna nak ajar kita di sini, dia ada bidang masing-masing. Dalam bab ni, ramai orang cakap bila imam ada gaji tak sah. Dia siapa? Mu dengar di mana? Dalam kitab mana? Dia tu bukan dalam kitab kawan aku cakap. Dia kawan tu, kawan awak ni ulama mana? Dia bukan ulama, dia tukang paik. Tak boleh, dia kena ulama. Ulama pula, dia kena ada dalil. Nak? Telah ditanya kepada Imam Hambali rahimahullahu ta'ala, apa hukum imam yang bergaji? Bilal bergaji, ustaz bergaji, amir zakat, pekerja zakat dan seumpamanya. Jawabnya, telah mengharuskan orang yang lebih baik daripada aku, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Zaman Sina Uthman bin Affan lah mulanya imam, para pekerja masjid, petugas-petugas agama dibayar gaji. Nampak? Daripada wang negeri. Neh? Jadi hukumnya dijawab oleh ulama sampai sekarang tidak haram dan tidak masuk dalam bab membatal atau menjadi syarat sahnya semayang. Ini adalah bualan orang-orang awam saja. Dan yang kata tak boleh kerana gaji, tak boleh kerana dia semayang kerana gaji. Dia menerima gaji, hukumnya diharuskan ulang. Inilah fatwa yang terkenal, dipanggil sebagai fatwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Uthman? Menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, sahabat 10 yang dijamin dengan syurga. Bukan Haji Uthman kontraktor, Sayyidina Uthman. Faham tak? Bila Sayyidina Uthman fatwa harus, adakah kita nak pandai daripada Sayyidina Uthman? Tak, kita warak pada Sayyidina Uthman. Tak boleh. Melainkan kita tentu lebih warak daripada dia. Jadi betulkan balik.